Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang at-tamyiz. Sudah lewat definisi tentang at-tamyiz lughatan wa silahan. Isim yang mansub menafsirkan zat-zat yang masih mubham, masih umum, belum jelas, belum tertentu. Dan sudah kita lewatkan bahwa saya tamyiz ada dua. Yang pertama tamyiz az-zat, dan itu meliputi apa saja? Tamyiz az-zat, ya, al-adad, terus al-maqadir, miqdar. Apa saja al-miqdar cakupannya? Ada al-wazn, ya. Oh, dia apa lagi? Al-mikyal, al-misahah, ada juga syibhu al-miqdar. Sudah lihat semua ya. Itu harus antum ulang-ulang. Pokoknya kalau antum dapati isi mansub yang datang setelah adad, ra'aitu ahada asyara kawkaba, ya, bentuknya mufrad mansub, maka dia tamyiz. Atau datang setelah maqadir yang sudah lewat tadi, ya, setelah wazan, setelah kiloan, setelah timbangan atau takaran, ya, mikyal, atau setelah syibhu al-miqdar, itu mansub sebagai tamyiz. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan, itu sun tamyiz. Ah, sekarang kita masuk ke macam tamyiz yang kedua yaitu tamyiz an-nisbah. Sudah sempat kita singgung juga ini tamyiz an-nisbah. Ya, nama lainnya tamyiz al-jumlah. Kalau tadi tamyiz yang pertama adzat disebut dengan tamyiz apa? Al-mufrad. Kalau tamyiz macam yang kedua ini tamyiz al-jumlah. Apa itu tamyiz an-nisbah? Tamyiz an-nisbah adalah tamyiz yang fungsinya menghilangkan kesamaran, ketidakjelasan, penyandaran dalam jumlah yang mendahului tamyiz itu. Tamyiz yang menghilangkan kesamaran, ketidakjelasan, penyandaran jumlah yang datang sebelum tamyiz. Ya, seperti yang ada dalam contoh pada matan itu, lihat. Tasabbaba Zaidun. Tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Di sini ada nisbah, tasabbub bercucuran kepada Zaid, dan penisbahannya, penyandarannya belum jelas. Zaid bercucuran, apanya yang bercucuran? Air matanya, darahnya, keringatnya, atau yang lain? Nah, dijelaskan, ditafsirkan ketidakjelasan tersebut dengan tamyiz arqan, keringatnya. Kalau daman, darahnya, gitu, ya. Juga contoh yang lain, toba Muhammadun nafsan, Muhammad baik, apanya? Ya, akhlaknya, ininya, itunya, kan penyandaran kebagusan, ya, at-tayyib di sini kepada Muhammad belum jelas, masih umum. Yang dijelaskan nafsan, khuluqan, ya, akhlaknya, khilqatan, misalkan. Ataupun kalaman, bagus kalamnya, dan seterusnya. Ya, itu apa? Tamyiz an-nisbah. Sebagian ulama merinci, ya, tamyiz an-nisbah itu. Ya, dirinci. Katanya tamyiz an-nisbah ada dua macam. Ya, tamyiz an-nisbah ada dua macam. Macam yang pertama dari tamyiz an-nisbah adalah al-muhawwal. Ya. Muhawwal, yang kedua ghairu muhawwal, gitu aja. Yang pertama apa? Muhawwal, yang kedua ghairu muhawwal. Kalau macam yang pertama tamyiz muhawwal adalah tamyiz yang dipindahkan dari yang tadinya bukan tamyiz, gitu. Tamyiz yang dibentuk, ya, atau dipindah dari sesuatu yang lain. Ya, tamyiz muhawwal ini ada tiga macam. Ya, macam yang pertama tamyiz yang dipindahkan dari yang aslinya fa'il. Tadinya fa'il gitu loh. Asalnya fa'il kemudian diubah, dipindahkan menjadi tamyiz. Ini macam yang pertama. Contohnya ya. Kayak tadi tasabbaba Zaidun apa? Araqan, ya kan? Tasabbaba Zaidun araqan. Zaid bercucuran araqan. Keringatnya, aslinya arakon itu adalah fa'il dari tasobbaba. Aslinya tasobbaba araku Zaidin, gitu kan. bercucuran keringatnya Zaid. Aslinya apa? Hah? Aslinya fa'il dari tasobaba. Kemudian diubah ya penyandarannya. Disandarkan tasobab kepada yang aslinya mudhaf ilaih Zaid itu kan. Dijadikan Zaidnya sebagai fa'il. Zaid bercucuran, arakon keringatnya. Aslinya apa? Tasobaba araku Zaidin. Aslinya arak itu fa'il dari tasobab. Ya tentunya ada gitu tujuannya. Ya diantaranya ya lebih tanda seperti itu. Dijadikan tamyiz. Zaid bercucuran, keringatnya. Kan lebih ini ya. Daripada apa ya. Asar pengaruh kalam yang ada tamyiznya itu berbeda. Lebih mengena gitu dalam hati daripada kalau dijadikan sebagai fa'il kan. Tasobaba araku Zaid. Zaid bercucuran keringatnya. Tapi kalau dikatakan tasobaba Zaid. Zaid bercucuran. Orang kan bertanya-tanya apanya? Arakon. Nah. Semakin apa menarik perhatian mukhatab si pendengar. Sama juga tafaqqa'a bakrun syahma. Aslinya apa? Tafaqqa'a syahmu bakrin gitu. Taba Muhammadun nafsan, taba nafsu Muhammadin. Itu apa? Macam apa? Tamyiz yang muhawwal yang pertama, yaitu tamyiz yang dipindahkan dari yang aslinya fa'il. Nih misalkan izdadat Misru sukanan, Mesir bertambah, masih umum kan, bertambah apanya, makmur penduduknya, ininya sukanan penduduknya, ini juga tamyiz sama nisbah. Ketika dikatakan izdadat Misr, Misr bertambah, masih mubham, apanya yang bertambah, kayak sukanan penduduknya, jelas sukan aslinya fa'il. Apa arti aslinya? Berarti izdada sukanu Misr gitu. Dalam Al-Qur'an juga ada. Ishta'ala ar-ra'su syaiban. Kepala menyala dengan ubannya gitu loh. Kayak uban kan putih jadi kayak menyala gitu. Ya, washta'ala ar-ra'su syaiba. Menyala kepala itu, apanya menyala? Ya. Syaiba, apa? Syaiba ubannya. Aslinya fa'il syaiban ini. Ishta'ala syaibu ar-ra'si. Ya. Paham itu? Macam yang pertama dari muhawwal. Jadi tamyiz nisbah ada dua. Yang pertama muhawwal. Yang dipindahkan dari sesuatu yang lain. Dari fa'il yang pertama. Dan yang kedua. Muhawwal dari maf'ul. Berarti aslinya apa tamyiz ini? Maf'ul. Ya aslinya maf'ul. Contohnya, kalau di matan nggak disebutkan ya, contohnya, ya dalam ayat Al-Quran diantaranya, wafajarna al-ardo uyuna, kami pancarkan bumi, apanya, uyunan, air, mata-mata airnya, gitu, apa mata airnya, itu aslinya uyun, maf'ul dari fajjara, itu wafajarna uyun al-ardi, asal seperti itu. Ya, aslinya seperti itu. Jadi ada yang muhawwal dari fa'il, berarti aslinya fa'il. Ada yang muhawwal dari maf'ul, berarti aslinya apa? Maf'ul. Ya, aslinya maf'ul. Kemudian yang itu dua ya. Ya, ada dua muhawwal. Ya. Atau ada tiga muhawwal, baru dua ya. Yang ketiga, muhawwal yaitu tamyiz yang dipindahkan dari yang aslinya mubtada gitu loh. Aslinya mubtada. Antum sudah paham kan tarkib ismiyah itu jumlah yang terdiri dari mubtada khobar. Ya. Kadang fa'il atau tamyiz itu diambil dari yang aslinya apa? Mubtada. Ya, aslinya mubtada. Seperti contohnya dalam ayat surat Al-Kahfi, ana aktsaru minka malan. Ya, ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak darimu. Ketika berhenti di sini, ada ibham enggak? Ada penisbahan aksariyah kebanyakan kepada anak itu belum jelas. Saya lebih banyak darimu. Apanya? Kambingnya, uangnya, rumahnya, iya kan? Ya, ditamizi malan hartanya jelas. Iya, jelas. Aslinya mal itu mubtada. Ya, ini aslinya mali aksar min malik itu harta saya lebih banyak daripada harta kamu. Kemudian diubah susunannya menjadi anak aktsaru minka malan. Ya, ana aktsaru minka malan. Paham ya? Jadi tamyiz muhawal ada berapa? Ada tiga. Yang pertama yang dipindahkan dari yang aslinya fa'il, yang kedua yang dipindahkan yang dari yang aslinya maf'ul, kayak tadi wa fajjarnal ardha, kami pancarkan bumi apanya? Ya, uyuna. Ya. Kemudian terus sini uyunan bisa juga ya. Bentuknya apa? Tamyiz nisbah ini jamak ya, uyunan. Uyunan kan jamak dari apa? Ain. Ya, mata air, di antara mana ain, bukan hanya mata, banyak matanya. Ain itu bisa dzahab, di mananya, bisa emas, bisa mata air. Ya. Kemudian yang ketiga, muhawal dari yang aslinya mubtada. An aktsaru minka malan, aslinya mali, aktsar min malik. Ah, sekarang masuk ke macam apa? Tamyiz nisbah yang kedua. Ya, tamyiz nisbah yang kedua. Ya, sebelum dilanjutkan, abal barangkali ada yang belum paham. Ya. Pokoknya kalau tamyiz nisbah yang aslinya mubtada itu datangnya seringnya setelah afalu tafdil. Ya, paham enggak? Setelah afalu tafdil itu yang aslinya mubtada berarti ya. Seperti waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Iya. Kemudian apa lagi? Yang semisal itu walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ya, biasanya seperti itu. Ya, kemudian macam yang keberapa? Yang kedua. Ya, macam yang kedua. Dari tamyiz apa? Nisbah. Yaitu ghairu muhawwal. Yang ia tidak dinukil, tidak dipindahkan dari sesuatu yang lain gitu. Bukan diambil dari yang aslinya apa? Fa'il, atau dari yang aslinya maf'ul, atau dari aslinya ya mubtada. Ya. Nah, tamyiz yang ghairu muhawwal ini adalah tamyiz yang datang pada uslub ataupun kalimat-kalimat yang menunjukkan makna ta'ajub, kekaguman, wal madh, dan juga apa, pujian, wadzam, dan cercaan. Itu seringnya datangnya. Ya. Contoh ya. Lillahi darruhu farisan. Kata lillahi darruhu itu untuk ta'ajub. Alangkah bagusnya iya. Apa? Dalam hal apa? Farisan. Sebagai seorang penunggang kuda. Iya. Lillahi darruhu farisan. Alangkah hebatnya, bagusnya dia sebagai apa gitu? Farisan, sebagai penunggang kuda. Atau taliban, menuntut ilmu. Ya, farisan di situ apa? Tamyiz ghairu muhawwal, bukan dipindahkan dari sesuatu yang lain, dari aslinya fa'il atau apa? Maf'ul atau mubtada. Contoh yang lain ya, al-iffatu ni'mat khuluqan. Iffah, menahan diri dari meminta-minta. Ni'mat adalah sesuatu yang paling nikmat. Apanya? Khuluqan, akhlaknya. Ya, al-iffah adalah sebaik-baik akhlak gitu. Baiknya al-khiyanah bi'sat, misalkan apa? Sulukan, ya sama, suluk dengan khuluk maknanya dekat. Ya. Itu biasanya. Ya. Dicontohkan dalam kitab Syarah Tuhfa itu oleh Syekh Muhammad Muhyiddin dengan contoh imtala al-ina'u ma'an. Imtala al-ina'u ma'an. Ya. Bejana itu penuh. Penuh apa? Ma'an. Ya, airnya. Ya. Airnya. Ada sebagian yang menjadikan contoh yang disebutkan di sini termasuk yang menyerupai muhawwal. Ya. Almuhim demikian. Ya. Insyaallah akan kita tambahkan dengan contoh-contoh sehingga dengan itu antum lebih bisa menggambarkan lah seperti apa itu tamyiz. Ah. Saya bacakan contoh-contoh ya, antum coba tebak. Ah, bukan tebak apa ya? Ya, jawab lah kalau tebak-tebakan. Antum coba jawab macam tamyiznya apa dan mana tamyiznya, atau sebelumnya sebutkan tamyiznya dan macamnya apa gitu. ya. Nih, ratabtu al-hujrata athathan, aku memberesi, membereskan, merapikan kamar. Titiknya athathan perlengkapannya. Tamis siapa ini? Aku membereskan, menyusun kamar, menyusun kamar, athathan perlengkapannya. Tamis siapa ini? Zat atau nisbah? Ratabtu al-hujrata athathan, aku menyusun kamar, athathan perlengkapannya. Nisbah, nisbah. Ketika rotabul hujro, aku membereskan, aku menyusun, ya menyusun, merapikan kamar. Kan masih apa yang dirapikan? Kasurnya atau apanya? Kan asasan, perlengkapannya. Ini tamis nisbah. Muhawal atau muhawal di sini? Muhawal dari apa? Dari yang aslinya maf'ul. Dari yang rotabul asasal hujro, gitu kan? Aslinya itu kan? Iya kan? Kemudian nih yang saya hendak tambahkan ya, tadi juga sudah sempat disinggung, banyak sekali datang tamyiz nisbah setelah yang pertama af'alu tafdil, yakni af'al wazan af'al yang menunjukkan makna tafdil, melebihkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, seperti afdol, akram, ahsan, itu banyak didapati apa tamyiz ya. Seperti aktsar, asyad, lebih keras, akbar, lebih apa? Besar, sering kali diikuti istilahnya dengan apa? Tamyiz. Khair juga termasuk itu. Termasuk afalu tafdil karena khair aslinya akhyar, lebih baik. Cuma karena banyak dalam penggunaan dibuang hamzahnya jadi khair. Syarr, lebih jelek, aslinya asyarr itu. Dibuang hamzahnya karena banyak dalam penggunaan. Ah, lihat dalam ayat-ayat yang saya bacakan mana tamyiznya? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ, siapakah yang lebih baik ucapannya daripada mereka yang menyeru kepada Allah. Mana tamyiznya? Qawlan. Kenapa dikatakan tamyiz qawlan? Karena datang setelah ahsan afalu tafdil. Gitu kan? Gitu. Kemudian tamyiz di sini, tamyiz apa ini? Tamyiz nisbah maksudnya. Ya, tamyiz nisbah. Ya. Kemudian walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman lebih cintanya kepada Allah. Tuh. Mana sini? Ya, hubban, tamyiz nisbah juga. Banyak ya. Ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarra wa ahsanu maqila. Dua-duanya tamyiz semua itu. Anak baru mingka sinan, aku lebih tua darimu sinan umurnya. Wa adhumu mingka, dan lebih besar darimu sya'nan kedudukannya. Mana di sini tamyiznya? Sinan dan sya'nan. Ini juga muhawal. Muhawal dari apa? Akbaru mingka sinan. Dari yang asli mubtada. Aslinya sinni gitu ya. Sinni akbar min sinnik gitu. Sya'ni a'zam min sya'nik. Kalau perbandingan, ya biasanya muhawal dari mubtada. Iya. Ya, akbar min sinan, artinya sinni gitu. Kemudian juga sering kali datang tamyiz setelah kalimat-kalimat berikut ini. Ini juga menunjukkan ta'ajub. Kalau tadi menunjukkan tafdil ya, pengutamaan sesuatu dari sesuatu yang lain. Juga sering kali datang ya tamyiz setelah hasuna. Hasuna itu mengandungi mana ta'ajub. Hasuna ulaika rafiqa, alangkah baik mereka. Apanya? Rafiqa, sebagai teman. Sungguh mereka adalah sebaik-baik teman. Itu terjemahan bisa seperti itu. Wa hasuna ulaik, ulaika itu fa'il ya hasuna. Alangkah baiknya mereka. Dalam hal apa? Rafiqa, sebagai teman. Para nabi, syuhada, as-siddiqin, as-solihin. Ya. Apalagi ini? Kemudian juga setelah sa'a. Lawannya hasuna sa'a. Kalau hasuna sebaik-baik, kalau sa'a apa? Sejelek-jelek. Seperti tentang zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sungguh zina adalah fahishah, perbuatan keji ya. Dan sejelek-jelek sabila, jalan. Sabila itu tamyiz karena datang setelah sa'a, dan sa'a mengandungi makna ta'ajub juga. Sangat jeleknya. Juga setelah bi'sa. Ya, bi'sa juga ini termasuk fi'il yang menunjukkan makna apa? Dzam, cercaan. Iya. Kalau tadi setelah makna setelah fi'il yang mengandungi makna ta'ajub, hasuna ulaika rafiqu, alangkah baiknya mereka sebagai teman. Ada ta'ajub kan? Kemudian zina, alangkah jeleknya. Ya. Zina itu jalannya, ya. Atau setelah fi'il yang menunjukkan makna cercaan, tapi bi'sa. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa gitu. Sa'at itu cercaan. Ya. Kemudian setelah fi'il yang mengandungi makna pujian, ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa gitu. Itu juga tamyiz. Kabura maqtan indallah. Ini ta'ajub juga. Alangkah besar. Maksudnya mana gitu. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Cercaan dari Allah atas mereka-mereka yang berucap ya atau yang mengatakan kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Ya. Kabura maqtan indallah. Apa artinya? Alangkah besar. Maqtan alangkah masih umum kah? Kabura kan? Alangkah besar kemurkaan di sisi Allah. Itu juga tamyiz maqtan itu. Karena datang dia setelah fi'il yang mengandungi makna ta'ajub. Jadi maknanya bukan berita semata. Kabura maqtan, besar kemurkaan di sisi Allah. Ada ta'ajubnya. Alangkah besar gitu. Ya alangkah besar. Kabura itu wazan fa'ula. Seringkali wazan fa'ula menunjukkan makna ta'ajub. Ini hasuna. Kabura. Ya kan? Mengandungi makna ta'ajub. Wazan fa'ula. Jadi kaburat apa? Kalimatan takhruju min afwahihim. Ya. Alangkah besar. Ucapan. Kalimat yang keluar dari apa, lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka. Kemudian juga setelah fi'il, izdada. Itu juga seringkali tamyiz. Ya, setelah izdada. Seperti dalam ayat, liyazdadu imanan. Nah, itu tamyiz juga. Ya. Kemudian, kalau ada sifat yang datang setelah kafa. Kafa, gitu ya. Setelah kafa, cukup. Ya. Mana yang cukup itu boleh diira sebagai tamyiz, boleh juga diira sebagai hal. Kalau Abu Hayyan merujukkan tamyiz, ya wa kafa billahi syahida hasiba alima, itu tamyiz. Ada yang mengira sebagai hal. Kalau Abu Hayyan merujukkan tamyiz, kafa billahi syahida kafa bi rabbika wakila, itu tamyiz mansub. Makanya ya ini juga ingat-ingat membantu juga. Kalau tamyiz zat kan jelas ya, pasti ya. Pokoknya dari selang adat, selama qadir, mansub, bahaya tamyiz. Tamyiz nisbah ini perlu ketelitian. Ya, karena mungkin bisa tersamarkan dengan selainnya, hal ataupun yang lainnya. Ya. Tapi diingat-ingat saja tadi, ya, kalau ada jumlah masih belum jelas, ya, masih samar, penisbahannya masih umum tanpa yang mansub ini, maka dia apa? Tamyiz nisbah. Dicek lagi, ini jangan-jangan muhawal atau muhawal dari fa'il atau muhawal dari maf'ul atau dari mubtada atau ghairu muhawal. Kalau yang ghairu muhawal, kalau antum enggak mau sulit, ya tadi aja dihafalkan. Kalau datangnya setelah fi'il yang mengandungi makna ta'ajub, ya, pujian, cercaan, itu ghairu muhawal biasanya. Apa ghairu muhawal? Ya. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Tadi sudah kita, adapun syarat-syarat tamyiz sudah kita baca ya. Ya. Ini mana tamyiznya? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik dari Allah hukumnya? Ya, hukman. Ya. Muhawal dari apa itu? Dari mubtada ya kan? Hukmullah, asalnya kan itu kan? Hukmullah ahsan gitu. Min hukmi ghairi, ha? Wa man ahsanu, afala tafdil ya, afala tafdil. Ya. Kanu ashadda minkum quwwatan. Mana di sini? Quwwatan. Ya. Ini juga muhawal. Kalau seperti ini biasanya dari mubtada biasanya. Ya. Kalau ini lihat. Wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Tamyiz apa itu? Tamyiz zat. Karena datang setelah apa? Sab'ina rajulan. Ya. Inna min akmalil mu'minina imanan. Mana? Imanan. Tamyiz apa itu? Nisbah. Inna min akmalil mu'minina imanan. Muhawal dari apa? Mubtada ini. Kemudian inna syaddan nasi azaban yaumal qiyamah. Mana tamyiznya? Kenapa antum hukumi sebagai azaban sebagai tamyiz? Kenapa dihukumi azaban sebagai tamyiz? Karena datang setelah apa? Afalu tafdil asyad. Yang paling apa? Dahsyat, keras. Nah itu. Qara'tu 20 safhatan. Saya baca 20 lembar. Mana tamyiznya? Tamyiz apa? Zat. Karena dia datang setelah adad. Tawabal mudarrisu nafsan. Mudarris itu baik jiwanya. Tamyiz apa? Nisbah. Mahawal dari fa'il, ya kan? Toba nafsu al-mudarris. Ya. InsyaAllah ya, faham ya. Al-zahabu aghla minal fiddati thamanan. Emas lebih mahal daripada fiddah, thamanan. Apa ini? Tamyiz apa? Nisbah. Muhawal dari apa? Mutadanya. Thamanu tadi kan? Thamanu zahab aghla min thamani al-fiddah. Ya. Al-muslimu taqiyu aktharun nasi hubban lil khair. Seorang muslim yang bertakwa adalah seorang yang paling banyak. Paling banyak hubban. Cintanya kepada kebaikan. Hubban. Ya. Tergambar kira-kira azaban inna asyaddan nasi azaban tergantung kali ya lanjutannya kan kalau mau itu amalnya malatina berarti kan begitu kan tapi bisa aja kan dibuat misalnya inna asyaddan nasu isim apa maksudnya masuk innanya beramal gitu ya itu juga beramal cuma isimnya innanya diakhirkan. Ya, isimnya innanya diakhirkan. Tadi kan inna asyaddan nasi azaban musawwirun misalkannya. Ah itu isimnya diakhirkan. Ya belum itu. Isimnya mansub tadi. Inna asyadda itu isimnya inna. Khabarnya. Ya, khabarnya kan? Uh-huh. Inna asyaddan nasi azaban belum selesai itu. Kalam belum jumlah belum selesai. Khabarnya setelahnya. Ya. Ya. Hah? Iya. Ya. Ada akan lanjutannya kan? Inna syaddan nasi azaban yawmal qiyamata al-musawwirun ya. Nah itu ya khabarnya marfu'. Ya. In ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Itu juga sama. Qulillahu asra'u makra, kata Allah lebih cepat. Ya, makrnya. Mana di sini makra? Muhawal dari apa? Mubtada ya makrullah asra' min makri ghairihi. InsyaAllah bisa ya. Tergambar kira-kira? InsyaAllah ya. Tamyiz itu tamyiz. Ingat-ingat. Ya. Isim mansub yang menjelaskan apa yang belum jelas. Masih samar. Dari zat-zat ataupun dari penisbahan-penisbahan. Mana ada yang mau ditanyakan? Nah, mungkin kita perlu sedikit membedakan lah ya antara hal dengan tamyiz ya. Biasanya kan yang suka rada tersamarkan antara hal dengan tamyiz ya. Kalau mahful lebih jelas. Kalau ini nih, a'taitu zaidan dinaran. Dinaran sebagai apa? Aku beri Zaid dinar. Sebagai apa i'rabnya? Nah, belum nyampe itu. Itu mahful yang kedua. Jadi antum juga harus mengerti sifat-sifat fi'il, keadaan-keadaan fi'il. Ada yang dia butuh kepada dua maf'ul. Jadi a'ta itu zaidan. Saya beri zaid, belum selesai. Jadi zaid maf'ul yang pertama dari a'ta. Dinaran maf'ul yang kedua. Ya, kesan, ya. Beda ya. Kalau fajarna butuh satu maf'ul. Fajarna al-ardo uyuna. Tidak dikatakan al-ardo maf'ul yang pertama, uyuna yang kedua. Sehingga antum harus tahu gitu. Maksudnya ini fi'il, lazim, ini muta'adik kepada satu, ini kepada dua. Sehingga kalau ada antum dapati ada satu fi'il yang dia menasabkan dua, dilihat gitu. Fi'ilnya ini mutaaddinya kepada satu atau dua gitu ya. Ini apa itu? Zaidan dinaron. Dinaron bukan tamyiz itu, maf'ul bih yang kedua gitu. Ya. Pokoknya kalau mansubat itu banyak, diteliti dulu. Karena Zaidun Aliman, apa Zaidun Aliman? Ya, khabarnya karena. Ya. Ya, perbedaan antara hal dengan tamyiz ya. Kita sebutkan agar antum bisa lebih apa hati-hati. Kalau hal sudah lewat, datang untuk menjelaskan apa? Keadaan. Keadaan sahibul hal ketika melakukan satu perbuatan, ya kan? Ja'a Zaidun rakiban, dalam keadaan berkendaraan. Rakiban menjelaskan keadaan Zaid ketika berkendaraan, ya kan? Nah, kalau tamyiz untuk menjelaskan zatnya. Ya. Adapun yang nisbahnya ya penyandaran. Ya, penyandaran perbuatan kepada pemiliknya yang masih mubham, belum jelas gitu. Ini mungkin agak rada ini ya. Tamyiz nisbah ya mungkin rada-rada ini kan. Iya, rada dekat gitu dengan hal itu. Tapi beda. Kalau hal musytaq. Ya. Kalau tamyiz itu apa? Jamid, itu juga ingat ya. Ayo, tadi semua yang contohkan kan jamid semua kan. Syahman, malan, jamid semua. Adapun hal, hukum asalnya apa? Musytaq. Dari isim fa'il, dari wasaf. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, dan semisalnya. Nah. Al-Mim yang pertama, kalau hal menjelaskan hayat, keadaan-keadaan pemiliknya di waktu melakukan perbuatan. Kalau tamyiz menjelaskan dat. Yang kedua, kalau hal itu bisa bentuknya isim sharih, bisa muawwal bisharih. Ja'a Zaidun dhahikan, ja'a Zaidun yadhhaku. Tapi kalau tamyiz mesti isim sharih gitu ya. Mesti isim apa? Yang sharih. Iya. Kemudian yang berikutnya, kadang hal dibuang. Iya. Hal dibuang tapi rusak maknanya gitu. Kadang seperti itu. Padahal dia umdah ya, tapi dibuang bisa rusak maknanya. Seperti wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Tuh. Seandainya dibuang sombongnya, rusak ke mananya? Jangan kau berjalan. Kayak gak hidup orang gak berjalan. Jadi meskipun umdah, tapi kadang kalau dibuang rusak gitu. Apanya? Maknanya. Maksudnya. Itu hal. Jadi yang namanya umdah gak mesti kalau dibuang itu kalamnya mustaqim. Enggak. Kadang rusak. Ini tadi, wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan apa? Bangga diri, sombong. Kalau dibuang, sekarang ada di berjalan, enggak ada kehidupan. Nah, paham itu? Tapi kalau tamyiz dibuang, enggak rusak maknanya. Toba Zaid, Zaid baik. Ya sudah tegak kan, baik ya mungkin ininya yang baik. Tapi enggak rusak gitu maknanya ya. Paham enggak? Iya kan? Enggak rusak lah. Tapi kalau hal dibuang bisa rusak, fatal gitu. Tuh. Kemudian hal, datang kadang mufrad bentuknya. Kadang jumlah, kadang sibuk. Jumlah. Adapun tamyiz mesti mufrad. Mesti apa? Mufrad. Kemudian kalau ditambahkan tadi, kalau hal itu musytaq dari wasaf gitu ya. Dari isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Kalau tamyiz yang jamid-jamid itu kan sudah lewat kan, malan, syahman, ya. Qaulan itu ya, bukan yang wasaf, bukan wasaf gitu. Kemudian berikutnya kalau hal itu mengandung makna fi. Kalau dikatakan misalkan ya, ja'a Zaidun rakiban. Ja'a Zaidun rakiban. Mana ada makna fi-nya itu? Ja'a Zaidun fi halati, ya kan itu. Fi halati kaunihi rakiban, dalam keadaan ia berkendara. Mana fi mengandung makna fi? Kalau tamyiz mengandung makna min. Ya, min yang bermakna bayaniyah, penjelasan. Tasabbaba Zaid min gitu. Arokin. Ya, min menjelaskan makna berupa gitu. Penjelasan bayan. Ya. Nah, itu. Cukuplah insyaallah ya. Banyak berlatih itu. Ya, banyak berlatih insyaallah enggak terlalu sulit. Nah, nanti pembahasan berikutnya seperti yang pernah saya janjikan itu ya. Tentang adat ya, bilangan ya. Mas tentang bilangan, bagaimana penggunaan bilangan ada dengan ma'dudnya. Insyaallah kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.